lo hatin beli dan gue lewa tua anggoni lo pesinggan. Jaragana dini yen hitung-hitung konden liwat abulan udah alogati iraga jadian bawak satwa ne jani raga matunangan. Bengala tunangan angin tunangan nadi jo moyong di rantauan beli tua anggon adi ngisi kekosongan di saat adi butuh kehangatan beli dini main hati ke bawah perasaan beli patah hati.